عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إخواني وأخواتي في الله, الحمد لله kita bisa lanjutkan kajian kitab التوحيد setelah libur sekitar 1.5 bulan lamanya. Langsung saja bab min asyirk lubsul khalqah. Betul? Ya. طيب. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب termasuk perbuatan syirik mengenakan kalung, gelang, benang, tali, dan semisalnya dalam rangka menolak datangnya bala atau mengangkat bala yang sudah datang. Wa qawlullahi ta'ala: Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. Allah SWT berfirman terkait dengan dalil untuk bab ini, apa dalilnya kok hal-hal tersebut dianggap sebagai perbuatan syirik. Adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat ke-38, katakan wahai Rasulullah SAW, tidakkah kalian memperhatikan yang kalian sembah-sembah, yang kalian minta-mintai selain Allah itu? Kalau Allah menginginkanku terkena suatu madarat, ya, perhatikan yang kalian sembah selain Allah, yang kalian panggil-panggil, yang kalian sebut-sebut dalam doa kalian itu. Seandainya Allah menghendaki diriku tertimpa suatu madarat, hal hunna kashifatu durri? Apakah mereka, sesembahan-sesembahan itu, bisa menyingkirkan madarat tersebut? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, alias pertanyaan retorik. Ya, ini mereka kan gak bisa toh. Berarti ketika seseorang menggunakan sesuatu dengan keyakinan bahwa apa yang dia pakai itu bisa menolak madarat dengan sendirinya, atau bisa menghilangkan madarat. Kalau menolak itu sebelum dia datang, itu namanya menolak. Kalau sudah terkena, mau dihilangkan, ini namanya menghilangkan. Ketika seseorang menggunakan sesuatu dengan keyakinan seperti itu, maka ini tergolong perbuatan syirik. Karena Allah menyebut di awal ayat ini, itu termasuk kebiasaan orang-orang yang menduakan Allah. Yang kalian panggil-panggil selain Allah. An Imran, qala al-mu'allif an Imran ibn Husain, an Imran ibn Husain aw ibn al-Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan aw fi yadihi halaqatun min sufrin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang dari tembaga. Faqal, ma hadhihi? Untuk apa ini? Bukan apa ini. Sudah jelas gelang gitu loh. Tapi buat apa aku pakai kayak seperti ini, ya? Qal, minal wahinah. Ya, ini untuk menolak penyakit yang menjadikan saya lemah. Al-wahinah itu isim fa'il dari kata-kata wahana yuhinu, wahana yahinu, auhana yuhinu, auhana yuhinu. Sesuatu yang menjadikan seseorang itu lemah. Jadi saya memakai ini, gelang dari tembaga ini, wahai Rasulullah, agar saya tidak terkena sesuatu yang melemahkan saya. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha, lepas gelang tembaga tersebut. Karena engkau memakainya dengan keyakinan seperti itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena itu hanya akan menjadikanmu semakin lemah. Fa innaka law mutta. Ya, nah ini mahal syahidnya di sini. Yang sebelumnya itu hanya perintah untuk melepas gelang yang dipakai dengan keyakinan bahwasanya gelang itu bisa menolak penyakit-penyakit yang melemahkan si pemakai. Perintah untuk melepas di sini masih ada dua kemungkinan. Karena itu perbuatan haram atau karena itu perbuatan syirik. Nah, ujung hadis ini menegaskan bahwa itu bukan hanya haram. Kata Rasulullah, fa innaka law mutta, karena kalau sampai engkau mati, wahiya alaik, dalam keadaan memakai gelang disertai keyakinan seperti itu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Wah, kalau orang sudah bilang tidak akan beruntung selamanya, ini kelas berat ini. Ya, ini kelas berat, bukan hanya dosa-dosa biasa. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang, ya ini ungkapan la ba'sa bihi itu identik dengan hasan. Ya, identik dengan hasan. Walahu ay li Ahmad. Walahu itu maksudnya juga dalam riwayat Ahmad an Uqbah ibn Amir marfu'an. Dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu, alias ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, bahwa beliau SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang mengalungkan, menggantungkan jimat, apapun bentuk jimatnya, maka fala atamallahu lahu. Dibilang tamimah itu dari kata-kata tamma yatimmu, sempurna. Orang Arab jahiliyah punya keyakinan bahwa jimat tersebut bisa menyempurnakan sesuatu. Itu keyakinannya orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin. Nah, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang menggantungkan jimat tadi, yang masang jimat tadi, Allah justru tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya, kurang terus, tidak akan sempurna. Fala atamallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Adapun barang siapa menggantungkan wada'ah, saya lupa ini wada'ah di sini penjelasannya apa ya. Mudah-mudahan ada dalam syarahnya. Is it? Hah? Kerang. Baik, sebentar. Hah? Ya, yeah, berarti semacam kulit-kulit kerang gitu ya. Kulit-kulit kerang. Sebentar, ini. Al-wada'ah naw'un min as-sadaf, ya, salah satu jenis kerang. Awil kharaj, manik-manik. Yudha'u ala sudurin nas, yang dipasang di dada, ya, semacam kalung gitu. Bandulnya dari kerang atau dari manik-manik. Bisa juga diikatkan di, ini apa namanya bahasa Indonesia ini, lengan atas, ya, lengan bagian atas atau yang semacamnya. Li ajli dafa' au raf'il 'ain. Nah, ini bedanya di sini. Agar seseorang tidak terkena 'ain atau menghilangkan pengaruh 'ain. 'Ain itu apa? Kena mata. Atau penyakit-penyakit lainnya. Kalau jimat itu bisa dipakainya di rumah, di kendaraan. Tapi kalau ini lebih spesifik dipakai di si pemakai. Ya. Baik. Waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Maka Allah tidak akan tidak akan menolak pengaruh mata tersebut. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad tadi ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jelas kaitannya dengan judul bab. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah berbuat syirik. Faqad asyrak. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Wa li ibni Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytan minal humma. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya tentunya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau sempat melihat seseorang yang di tangannya itu ada gelang seutas tali yang dipakainya agar atau dalam rangka imma melindungi dirinya dari demam atau mengobati. Faqata'ahu, langsung diputus ya, gelang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala. Wallahu alam, kayaknya orang yang menggunakan gelang seperti itu merupakan sesuatu yang identik dengan orang yang punya keyakinan. Jadi ada perhiasan, bukan perhiasan, sesuatu yang dipakai dan itu biasanya dipakai dengan tujuan seperti itu. Walaupun dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah ditanya buat apa, ya. Enggak kan? Begitu lihat langsung dipotong. Berarti memang itu sudah dikenal berdasarkan kebiasaan masyarakat jahiliyah, kalau orang pakai itu mesti maksudnya begitu. Ya. Contohnya apa kalau di kita? Apa ya? Semua orang pakai akek untuk tujuan syirik? Hah? Tidak setuju, Su. Gelang ada bantalan hitamnya. Ah, bayi-bayi yang baru lahir. Tujuannya apa biasanya itu? Ya orang dulu, orang sekarang. Pokoknya tujuannya apa? Untuk apa biasanya? Ya, untuk menolak sihir. Apalagi gunting. Gunting untuk tujuannya? Hah? Kenapa? Lapa-lapa. Ada itu ya. Gunting ditaruh. Ya, itu malah saya baru tahu itu, terus terang. Baru tahu itu. Apalagi misalnya, kalau janur untuk pernikahan itu ada nggak? Apakah itu hanya sekedar tanda ataukah ada keyakinan tertentu? Antum sudah ngaji, yang belum ngaji ini yang saya tanya. Masyarakat umum sekedar tanda aja. Baik. Ya. Mudah-mudahan. Baik. Jadi Hudzaifah bin Yaman memotong gelang itu sambil membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Nah, ini jelas bagaimana para sahabat memahami perilaku-perilaku seperti itu sebagai perilaku syirik. Ternyata memang betul ya kata Allah, tidaklah sebagian besar dari mereka itu beriman kecuali iman yang dibarengi dengan syirik. Iman tapi juga dalam keadaan syirik. Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Fihi masail. Dari beberapa dalil ini kita bisa simpulkan atau beliau menyimpulkan beberapa masalah. Al-ula, at-taghlid fi lubsil halaqati wal khayti wa nahwihima li mithli dhalik. Ya, peringatan tentang bahaya menggunakan gelang, kalung, cincin, apa meneh? Sabuk, ada enggak? Anting-anting, apapun lah. Ya, ini enggak terpatah, itu hanya contoh saja. Mau bentuknya baju, mau bentuknya apa, celana, atau apapun bentuknya. Limith li dhalik. Karena wanahwihima, dan yang semua yang dipakai. Bukan karena dia tidak boleh dipakai, bukan, tapi karena tujuannya. Kalau orang gelangan karet, tujuannya buat kalau saya perlu karet saya tinggal ambil, nggak masalah. Ya. Jam tangan ini juga nggak ada dulu, ini mirip seperti gelang, ya. Tapi tujuannya untuk lihat waktu, nggak masalah. Ya. Gelang yang dipakai sama jemaah haji, ya, semua jemaah haji mesti pakai gelang. Jadi tujuannya untuk identitas. Ketika dia hilang, tinggal tunjukkan gelangnya. Oh, dari negara ini, kloter sekian. Tidak masalah. Cincin kalau sekedar untuk perhiasan, tidak masalah. Untuk stempel, sebagaimana cincinnya Nabi, cincinnya Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah itu, makanya dibilang khatam. Khatam itu tok. Ya, surat ditok. Tok. Itu bukan pakai, belum ada tanda tangan. Jadi pakai stempel berupa cincin tadi itu. Tidak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk nolak bala, mengobati sesuatu yang sudah mengenai seseorang, ini harus diwaspadai. Dan ini adalah dilarang keras, taghlidh, ya, peringatan keras atau ancaman keras. Ats-tsaniyah anna as-sahabi law mata wa hiya alayh. Ya, perhatikan diqqah istinbat Syekh rahimahullah, kejelian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menarik pelajaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam bin Husain ini, Nabi melihat seseorang. Ya, jelas sahabat itu yang dilihat. Ya, karena dia ketemu dengan Rasulullah, di mata Rasulullah. Ya. Dan Nabi mengatakan, kalau sampai engkau mati dalam keadaan seperti ini, engkau tidak akan beruntung. Jadi, ini tidak pandang bulu. Perbuatan syirik itu tidak pandang. Bahkan Rasulullah SAW pun diancam oleh Allah. Kalau seandainya. Seandainya itu berarti sesuatu yang tidak terjadi. Tapi, kalaupun itu terjadi, maka tetap sama aturannya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la'in asyrakta. Ini siapa yang diajak bicara oleh Allah di sini? Rasulullah jelas. Uhiya ilaik. Telah diwahyukan kepadamu. Wa ila alladziina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu, sama kaidahnya, berlaku sama, aturan yang tidak akan pernah berubah. La in, seandainya asyrakta, engkau sampai berbuat syirik, la yahbatanna 'amalu, pasti akan batallah amalmu semuanya. Wa la takunanna minal khasirin, dan kau pasti menjadi orang yang merugi. Ma'aflahta abadan. Sama, atau tidak akan beruntung semuanya, berarti dia merugi. Fihi tanya anna as-sahabi law mata wa hiya alayhi ma'aflah. Fihi syahidun li kalam as-sahabah anna syirkal asghar akbar minal kabair. Dan ini menguatkan peringatan atau kata-kata Rasulullah tadi itu, menguatkan ucapan para sahabat yang mereka itu menganggap bahwa syirik asghar itu tetap lebih besar daripada dosa besar. Syirik asghar itu lebih berat dan lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Walaupun orang kadang-kadang bingung, Ustaz, masa kayak begini lebih besar daripada zina? Masa kayak gini lebih besar daripada membunuh seseorang? Pernah enggak muncul pertanyaan seperti itu? Ya kan? Jadi, tidak berarti ketika satu dosa itu dianggap lebih besar dari dosa lain, hukuman duniawinya harus lebih berat. Tidak. Tidak ada hukuman fisik bagi orang yang berbuat syirik. Di dunia enggak ada. Tapi hukumannya di sana. Gitu loh. Memang kalau dilihat dari strength-nya, aturan atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan syirik, kalau itu bukan dalam kasus orang murtad, ya, maka memang tidak ada sanksi yang berat. Contoh, orang bersumpah dengan menyebut selain Allah. Man halafa bighairillah falyaqul la ilaha illallah. Itu kafaratnya. Terlanjur bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, kafaratnya apa? Ucapkan la ilaha illallah. Minasyirki kada syirik yang orang pakai gelang. Taubatnya bagaimana? Dilepas gelangnya, dibuang. Dan juga dibuang keyakinannya. Enggak cuma gelangnya dibuang, tapi masih meyakini percuma. Ya. Tapi kalau orang berbuat zina, dan sampai ketahuan, kena proses hukum, rajam. Sampai mati atau dicambuk 100 kali. Pencurian, potong tangannya. Dengan syarat-syarat tertentu ya, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi, tidak dilihat dari besarnya sanksi yang diterapkan di dunia, tidak. Tapi dari dua sisi. Pertama, dari sisi beratnya sanksi yang akan dirasakan di akhirat. Karena apa? Walaupun ringan di sana, tapi kalau dibandingkan dengan di sini, ringannya harus sangat-sangat berat. Ringannya siksa akhirat itu akan teramat sangat berat dibandingkan dengan hukuman fisik dunia. Karena satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Panasnya sana 70 kali panasnya sini. Jadi dari sisi itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi siapa yang dimaksiati. Yeah. Dan berkaitan dengan haknya Allah. Berkaitan dengan sesuatu yang manusia tidak punya alasan untuk berbuat seperti itu. Ya, saya pernah jelaskan bahwa ketika suatu dosa itu dilakukan dan si pelaku tidak punya alasan, itu lebih berat. Daripada ketika si pelaku punya alasan, walaupun alasannya hawa nafsu. Walaupun alasannya tidak bisa diterima juga di mata syariat ya. Namanya dosa itu dosa gitu loh. Kalau dia bisa diterima ya enggak jadi dosa berarti. Cuman masih bisa difahami kenapa sih ada orang mencuri. Maklum manusia itu punya syahwat terhadap dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayah. Manusia ini memang diberi syahwat terhadap dunia, terhadap wanita, anak-anak, emas, perak, kendaraan. Jadi kalau dia mengambil sesuatu dari dunia ini, emang dia ini punya syahwat ke sana. Kenapa ada orang berzina ya? Karena dia ada syahwat. Walaupun ini bukan alasan ya. Tapi kenapa ada orang berbuat syirik? Syahwatnya mana? Secara akal juga gak bisa diterima. Secara dalil apalagi. Kenapa seseorang menyamakan Allah dengan yang lain? Padahal yang lainnya dia tahu gak bisa apa-apa. Gak pernah terbukti bahwa selain Allah itu bisa memberikan manfaat maupun madharat. Secara langsung terlepas dari keinginan Allah. Kok masih dipersekutukan? Kan gak punya alasan berarti. Maka dari sisi ini dia lebih berat. Ya, lebih berat. Sebagaimana dalam hadis, salatsatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim wala hum adzabun alim. Usaimatun zanin wa a'ilun mustakbir wa malikun kadzab. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan perhatikan mereka, tidak akan bersihkan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Orang sudah tua bangka berzina. Usaimat tasghir dari asmat. Asmat itu sudah kempot bibinya. Zanin suka zina atau berzina. Wa'ailun mustakbir, kere, melarat tapi takabur, sombong. Ya, kalau kaya sombong orang masih bisa menerima, maklum orang kaya. Ini melarat. Modalnya apa? Sombong. Seperti tadi, kalau muda, gagah, zina, ya orang masih memaklumi walaupun tetap salah. Ini sudah tua bangka, kempot, bau tanah, kok masih ingat zina. Gitu loh. Wa malikun kadzab, dan raja yang pembohong. Kalau maling pembohong, iya. Dia orang ketakutan. Tapi raja kok pembohong? Gak punya alasan dia untuk berbohong, dia yang berkuasa. Jadi lebih berat dosanya. Dari sisi itu, maka syirkul asghar akbar minal kabair. Syirik asghar itu tetap lebih berat dari dosa-dosa besar. Tsalitsa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Bahwa terjerumusnya seseorang ke dalam syirik ini bahwa apa namanya nabi dalam atau para sahabat, sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat di sini ada kesan tidak memberi toleransi walaupun orang itu jahil. Oh, enggak apa-apa karena dia masih jahil. Oh, tidak. Mau jahil mau apalagi ngerti. Tetap itu harus dijelaskan dan tetap diingkari. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ini mungkin orang tidak tahu yang memakai gelang tadi ya. Apakah kalau dia memakai gelang ini, dia akan mati sebagai musyrik ataukah tetap muslim? Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Tapi apa kata Nabi? Innaka law mutta ala law mutta wa hiya alaik ma aflata aban. Kalau sampai kau mati masih pakai seperti ini, enggak akan beruntung. Tanpa ditanya terlebih dahulu. Kalau engkau sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan syirik, kemudian tetap kau pakai sampai kau mati, kau tidak akan beruntung. Kalau ada pemberitahuan seperti itu, berarti Nabi masih memberi toleransi bagi orang yang tidak tahu. Tapi tidak, Nabi langsung mengatakan, kalau sampai ini terpakai, masih terpakai, terlepas dari kau tahu tidak ini perbuatan syirik, terlepas dari itu, berarti menunjukkan tidak ada uzur bagi orang yang sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar, masih ada uzur. Tapi kalau syirik, masalahnya syirik ini adalah tidak bisa ketemu sama tauhid. Kalau ada syirik, tidak boleh ada tauhid. Tidak mungkin ada tauhid. Dan kalau ada tauhid, tidak boleh ada syirik. Tidak bisa keduanya ini akur. Tidak bisa. Jadi ini merupakan salah satu alasan buat sebagian ulama yang tidak memberi uzur terhadap orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik di dunia. Di dunia itu disikapi langsung seperti sikap yang mereka tampakkan. Mereka menampakkan sebagai pelaku perbuatan syirik, ya sudah sikapi sebagai orang-orang musyrik di dunia. Kalau di akhirat itu bukan urusan kita. Adapun dia tahu, dia belum tahu, nanti itu urusannya sama. Tapi bagaimana kita menyikapi sesuai dengan zahirnya. Jadi ini salah satu dalil. Ya, salah satu dalil yang dijadikan alasan oleh para ulama bahwa perbuatan syirik, apalagi kalau syirik akbar. Apalagi kalau syirik akbar. Jadi menggunakan jimat itu enggak lepas dari dua kondisi. Menggunakan jimat yang termasuk syirik asghar dan menggunakan jimat yang termasuk syirik akbar. Kapan dia syirik asghar? Kalau si pemakai ini tetap berkeyakinan bahwa yang menolak itu Allah. Bukan jimatnya. Tapi ini sebab wasilah. Ya, salah satu cara perantara atau alat yang dengannya Allah menolak bala atau mengangkat bala. Kalau masih seperti ini keyakinannya, berarti itu masih Allah sebetulnya, tapi melalui jimat ini itu syirik asghar. Tapi kalau dia punya keyakinan si benda ini secara langsung bisa menolak bala, itu syirik akbar. Sudah aja. Pas ya. Sedikit lagi. Rabi'ah annaha la tanfa' fil ajilah bal tadur. Bahwa jimat ini tidak ada manfaatnya walaupun di dunia dulu. ada sesuatu yang bermanfaat di dunia tapi tidak bermanfaat di akhirat. Kalau jimat ini la dunia wala akhirah. Bahkan tidak cuma hanya tidak hanya tidak bermanfaat, berbahaya malah untuk dunianya dia. Karena Nabi mengatakan innaha la taziduka illa wahnan atau innahu la yaziduka illa wahnan. Justru dia menjadikanmu semakin lemah di dunia ini. Jadi ini apesnya luar biasa orang pakai jimat itu. Apesnya luar biasa. Saya di akhir-akhir Ramadan yang lalu ketemu dengan mantan preman yang sudah kenyang dengan ilmu kebal. Kenyang dengan ilmu kebal. Ditembak gak mempan, dibacok gak mempan. Orang semua takut sama dia. Tapi apa dengan kekebalan itu dia mendapatkan uang yang banyak sekali. Tapi dia tidak merasa tenang. Ratap kalau tidur. Deg-degan. Tidak tenang, gelisah. Orang mengira dia kebal dengan senjata. Tapi sebetulnya dia mengalami kondisi yang orang yang tidak kebal pun tidak mengalaminya. Orang yang tidak kebal itu bisa hidup dengan tenang. Ini yang kebal gak tenang hidupnya. Jadi semakin tidak nyaman gitu loh. Bukan dengan semakin, maksudnya orang kalau kebal senjata itu kan dia tenang gitu loh. Kemana-mana, tidak ada kekhawatiran, tidur. Ini malah deg-degan. Tidak nyaman, terusik. Jadi bukan yang dicari dia dapat, justru dia kehilangan apa yang sebetulnya sudah dia miliki dengan cara itu. Faham ya maksud saya? Jadi la tanfa' fil ajilah. Al-ajilah itu maksudnya dunia. Tidak bermanfaat untuk sesuatu yang mestinya bisa segera dirasakan manfaatnya. Justru dia merugikan dunianya. Liqaulihi la taziduka illa wahnan. Al-khamisah al-inkar bit-taghlid 'ala man fa'ala mithla dzalik. Dianjurkannya mengingkari dengan keras. Ya, bukan dengan lemah lembut. Dengan keras. Dengan apa? Ya, bukan dengan dipukul, tidak. Tidak dicaci maki juga tidak, tapi putus, buang. Ya, dibuang. Kasih tahu, ini hanya membuatmu semakin lemah, semakin ketakutan. Ya. Ini mencelakai kamu. Kalau sampai kau mati dalam keadaan maki ini, kau tidak akan beruntung selamanya. Ini pengingatan yang tegas dan keras. At-tasrih, as-sadisa at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ada ungkapan tegas bahwa orang yang menggantungkan sesuatu, menggantungkan nasibnya pada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu. Ya kalau itu kepada Allah, ya Allah. Kalau kepada selain Allah, ya kepada selain Allah. Berhubung selain Allah enggak bisa ngapa-ngapa, ya enggak dapat apa-apa dia. As-sabi' at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penjelasan yang gamblang bahwa orang yang menggantungkan jimat berarti telah berbuat syirik. Imma asghar wa imma akbar, tergantung i'tiqadnya dia apa di situ. Anna الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. Ya, bahwa menggantungkan seutas tali dan semisalnya dalam rangka mengobati penyakit demam ataupun apapun jenis penyakitnya itu termasuk menggantungkan jimat. Jadi kaidahnya begini, kapan itu dianggap jimat dan kapan tidak dianggap jimat. Yang pertama, kalau itu jimat, maka ciri-cirinya ya, tidak ada alasan logis sebab akibat antara jimat dengan tujuan penggunaannya. Saya ulang, ciri khas jimat itu tidak ada alasan yang logis, yang ilmiah maksudnya, antara penggunaan jimat dan akibat yang ditimbulkan. Contoh, orang pakai gelang bisa gak kena penyakit. Gimana penjelasan logisnya? Bisa menghilangi seorang dari kena mata. Coba bisa gak dijelaskan secara ilmiah? Ada gak sebab hubungan sebab akibat antara benda tersebut dengan tujuan pemakainya? Kalau secara ilmiah gak bisa dijelaskan, kita beralih ke kriteria terdua, ada dalil syar'inya enggak? Jadi imma itu penjelasannya ilmiah berdasarkan ilmu kesehatan, ilmu mau fisika, biologi, mau apa. Tapi yang jelas bukan metafisika loh ya. Metafisika itu bodoh wae. Dukun. Fisikanya betul, boleh. Biologinya enggak apa-apa, kesehatan boleh. Kinetik apa kayak boleh. Tapi kalau mistik-mistik, nah ini sudah bukan ilmiah lagi ini. Atau yang kedua ada dalil syar'i. Contohnya ruqyah. Ruqyah itu secara ilmiah enggak bisa dijelaskan. Oh, dibaca-bacai kok sembuh. Ya, tapi ada dalil syar'inya. Nah, kalau ilmiah enggak ada, syar'i enggak ada, waspada. Itu jimat. Itu jimat. Orang bisa kebal senjata pakai rompi anti peluru. Jimat enggak? Tidak. Ya. Tapi orang pakai kalung kebal senjata. Nah, jimat. Jimat. Orang ditembak, udelnya kok enggak mati. Padahal kalungnya di atas, di leher. Ya. Nah, ini enggak ada hubungan sebab akibat. Secara syar'i juga tidak ada. Itu berarti jimat. Baik, mungkin kita azan dulu. Habis sholat atau gimana habisnya? Lupa. Nah. Aturannya gimana? Hah? Habis sholat sambung lagi. Sholat isya itu sebetulnya sunnahnya diakhirkan dikit. Ya, jadi sekali-sekali kita nyunnah. Tanggung soalnya. Taib atas ya. Tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbari 'ala al-asghar. Ini faedah masyaallah ini. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika dia memutus jimatnya, orang yang dilihat pakai jimat itu, beliau berdalil dengan ayat, walaupun hukum asal dari memakai jimat itu syirik asghar, bukan syirik akbar. Hukum asal itu artinya sebelum kita tahu alasan dia apa, minimal dia kenanya apa itu? Asghar kan? Terlepas dari apa alasannya, apakah dia meyakini itu dari Allah melalui itu, ataukah langsung, minimalnya kan Allah menyembuhkan tadi melalui jimat. Jadi ini hukum asalnya memakai jimat itu syirik. Karena enggak ada yang lebih ringan dari itu gitu loh. Hukum asal adalah hukum yang biasanya berlaku. Nah, ketika ada alasan lain, dia keluar dari hukum asal menjadi hukum yang tertentu. Jadi, menggunakan jimat itu hukum asalnya syirik asghar, kecuali kalau si pemakai meyakini jimat itulah yang menyelamatkan dia secara langsung terlepas dari kehendak Allah. Baru itu menjadi akbar. Tapi kalau kita melihat orang pakai jimat, langsung ini orang berbuat syirik asghar. Enggak usah pakai ditanya. Ya, jelas itu jimat yang dipakai. Ya. Langsung aja, ini orang berbuat syirik asghar. Nah, Hudzaifah itu berdalil dengan ayat yang kronologinya adalah tentang syirik akbar, tapi digunakan ketika dia menghadapi perbuatan syirik asghar. Kama dzakara Ibn Abbas fi ayati Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau tahu apakah itu syiriknya, ayat itu turun yang berkaitan dengan syirik asghar atau akbar, kita bisa lihat tafsirnya. Ibn Abbas ketika menafsirkan menyatakan itu berkaitan dengan syiriknya orang-orang yang musyrik, syirik akbar. Tapi tetap itu berlaku juga untuk perbuatan syirik asghar karena satu jenis. Dan syirik asghar itu lambat laun bisa menyeret kepada syirik akbar. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. Bahwa menggantungkan wada'ah, kalung yang isinya kulit kerang atau manik-manik dengan tujuan menghindari kena mata atau mengobati kena mata. Ini penting tujuan ini karena itu membedakan antara kalung yang sekedar untuk perhiasan dengan kalung yang ada tujuan lain. Walaupun ketika banyak orang yang menggunakan kalung itu untuk tujuan-tujuan syirik, tetap orang yang tidak menggunakan kalung untuk tujuan syirik tidak boleh pakai. Biar tidak tasyabuh. Ya. Walaupun ketika dia pakai tidak menjadi musyrik. Cuman kan ini sudah menjadi ciri khas. Sudah menjadi ciri khas orang-orang yang suka ngalungkan jimat untuk tujuan-tujuan syirik. Maka yang tujuannya tidak syirik jadi tidak boleh. Tapi kalau sama-sama, sama banyaknya orang yang menggunakan ini untuk syirik maupun yang tidak untuk tujuan syirik, maka hukumnya kembali kepada niat pemakainya. Ya mungkin kalau di kita gigi taring ya, orang-orang suku-suku pedalaman itu taringnya apa, binatang buas atau apa, digunakan untuk menolak bala. Al-hadiyata asyarah ad-du'a ala man ta'allaka tamimatan annallaha la yutimma lahu. Bolehnya atau anjuran mendoakan kualat buat orang-orang yang make jimat secara umum ya, bukan secara personal. Kan Nabi mengatakan man ta'allaka tamimatan fala atammallahu lahu. Man di sini enggak disebut namanya siapa, tapi siapa saja secara umum. Jadi peringatan yang sifatnya umum. Doa kutukan untuk siapa saja yang memakainya. Ini diperbolehkan. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Demikian juga, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Allah akan meninggalkannya. Baik, mungkin kita adzan dulu. Baik, ada sedikit yang kurang tadi, atau terluput dari kaidah untuk membedakan mana yang jimat dan mana yang bukan jimat. Tadi yang sudah saya sebutkan apa tadi? Yang pertama, hasan lukis, atau ada bukti memang sudah mujarab gitu ya. Ya, mujarab misalnya masuk angin, digosoki, dikeroki, hilang anginnya. Jadi memang sudah sering dibuktikan. Walaupun kita untuk menjelaskan alasan logiknya mungkin enggak tahu juga gitu. Kita enggak harus tahu, tapi emang ini sudah sering dibuktikan berhasil. Dan kelihatan langsung memang manfaatnya kelihatan. Ya. Seperti orang yang tadi itu minum apa sakit, nah, kalau dikasih ini nanti langsung bisa reda sakitnya. Orang panas dikasih panadol reda sakitnya. Kalau kita suruh menjelaskan secara medis juga kita nggak tahu ya. Walaupun orang-orang yang berilmu dia bisa menjelaskan, tapi intinya kita bisa pilih ada alasan yang memang itu ilmiah atau memang sudah dibuktikan ya, memang sudah mujarab, atau alasan yang sifatnya syar'i. Jadi apa namanya, digotong jambu atau yang lainnya, itu hanya contoh saja ya. Ketika ada orang tua mengatakan kalau kamu sakit ini makan daun ini, daun itu, atau minum ini, minum itu ya. Yang memang itu sudah mereka buktikan khasiatnya. Ketika kita mengkonsumsi apa yang disebutkan atau yang dianjurkan tadi, maka i'tikad kita ini hanyalah sebab. Ini hanya sebab saja. Tetap keputusan akhir itu di tangan Allah. Karena seandainya semua sebab itu pasti menimbulkan akibat, tidak ada orang mati. Ya, semua orang sakit harus sembuh. Semua orang belajar harus pintar. Semua orang rajin harus berhasil. Seandainya semua sebab itu pasti menimbulkan akibat kenyataannya ada orang sakit diobati mati, ya. Ada orang yang mestinya kalau minum itu sehat malah sakit. Sudah belajar tidak pinter-pinter, ngaji rajin ya orang mudeng-mudeng. Ya ini berarti tidak semua sebab itu menimbulkan akibat. Ada faktor X di situ, yaitu ketentuan Allah. Ya, Allah belum berkehendak. Nah, yang penting adalah kita tidak menisbatkan hasil itu kepada sebabnya secara langsung. Ya memang di antara sebab yang Allah tentukan itu ada sebab yang Allah mengajarinya berdasarkan wahyu, ada yang dengan memberi kita ilham. Kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan riset-riset, menemukan zat-zat tertentu yang itu bermanfaat untuk mengobati penyakit. Itu termasuk dari sebab yang Allah ajarkan kepada kita. Karena ilmu itu semua dari Allah asalnya. Ya. Tapi jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ini secara independen. Orang minum ini pasti sembuh. Nah, boleh, itu bahasa itu tidak boleh. Insya Allah sembuh. Ya. Tapi juga jangan kita ragu. Alah poyo toh. Nah ini memang secara sebab juga, sebab medis, kalau sugestinya sudah lemah, yaitu dia tidak akan mendapatkan efek gitu loh. Orang yang sugestinya itu kuat, dia akan mendapatkan efek. Ada orang punya sugesti, kalau saya sakit disuntik, sembuh. Jadi tiap sakit dia minta disuntik sama dokter. Dokter meriksa, ini gak perlu disuntik. Tapi dia punya sugesti, kalau disuntik sembuh. Ya sudah, dikasih suntik vitamin atau suntik air murni saja, sembuh ternyata. Betul, saya baca seperti itu. Ya, saya pernah baca seperti itu. Itu karena kuatnya sugesti yang bersangkutan. Ya. Jadi sugesti itu termasuk sebab. Termasuk sebab, tapi tidak mutlak. Ada orang sudah kuat banget sugestinya, ya pun gak kehendaki, gak bisa. Oh, mati-mati dia. Jelas ya. Jadi bahasa kita ini tetap, walaupun itu yang kepelucut, tapi akidah kita gak boleh seperti itu. Minum ini insya Allah sembuh. Pakai insya Allah ya. Kalau tidak pakai, ya itu tetap kita bermaksud itu kalau Allah menghendaki. Seperti Nabi mengatakan syifa'u ummati fi thalath, kesembuhannya umatku pada tiga hal. Syarbatu asal, wa syartatu mihjam, wa kayyatun binar. Minum madu, sayatan pisau hijamah atau bekam, dan selomotan besi panas. Yang dilakukan oleh orang ahli. Ya. Tapi matanya itu kesembuhan. Kesembuhan. Tapi apa semua orang minum madu sembuh? Belum tentu. Tergantung penyakitnya. Apa semua penyakit dibekam sembuh? Belum tentu. Apakah semua penyakit dikai sembuh? Belum tentu. Jadi ketika Nabi mengatakan syifa'u ummati, ya kalau Allah menghendaki orang ini sembuh. Dan ini berdasarkan memang pertama tajribah juga, pembuktian ya, sudah dipraktekkan dan bisa dijelaskan secara ilmiah juga. Tapi tidak mutlak. Itu hanya sebab. Jadi ujung-ujungnya, intinya itu kita punya keyakinan yang tidak akan kita rubah selamanya, bahwa ada sebab, ada akibat. Tapi siapa yang menciptakan sebab? Allah. Ya, sehingga kalau Allah tidak menghendaki, maka sebabnya akan nihil. Ada atau tidak ada, sama aja. Baik. Visual. Jadi pertanyaannya, apakah ada keutamaan khusus ketika seseorang itu sakit, dirinya atau keluarganya, maka dia sebelum berobat medis, dia meruqyah dirinya sendiri terlebih dahulu, atau meruqyah keluarganya terlebih dahulu. Apakah ini dianjurkan dan ada keutamaannya? Berdasarkan banyaknya dalil, kita tidak mengacu kepada satu dalil yang jawabannya jebret, gitu enggak. Tapi jawabannya nyerempet-nyerempet ada. Yang saya tahu loh ya, yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, dalil-dalil itu bisa kita simpulkan seperti itu. Kenapa? Banyak alasannya. Orang kalau ruqyah, dia baca apa sih kira-kira? Baca Al-Quran. Tapi kalau orang langsung ke dokter, gak baca apa-apa. Ya, beli obat, minum, sudah. Dengan dia meruqyah, dia dapat pahala baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, lebih ngirit, hemat, ya, bagus toh, uang itu tadinya bisa kita gunakan untuk yang lain-lain, ya. Kita coba dulu, gak ada salahnya kan, kalau memang Allah menghendaki itu bisa sembuh dengan ruqyah, ya sudah gak perlu ke dokter. Kemudian juga lebih menguatkan tawakal, kan itu doa isinya, ruqyah itu kalau gak ngaji, doa, Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Minta sama Allah. Baik mana? Minta dulu sama Allah apa langsung? Enggak pakai minta-minta, langsung kita cari sendiri sebab-sebabnya itu. Lebih baik minta dulu kepada Allah. Jadi tetap itu lebih menjaga tawakal kita. Jadi dari berbagai sisi tadi bisa aja kita katakan lebih baik kita ruqyah dulu. Kenapa enggak minta ruqyah dulu sama orang lain? Ya, karena adanya harapan kepada selain Allah. Kalau kita minta sama orang lain. Jadi minta ruqyah itu seperti kita sedikit banyak menggantungkan harapan. Pertolongan supaya orang lain itu nolong kita. Dan kita berharap kalau dia yang baca lebih ngefek daripada kalau saya. Nah, sehingga itu tidak dianjurkan. Untuk awal mulanya, ya, coba dulu, ruqyah dulu. Dan Rasulullah SAW juga ketika beliau sakit, itu Aisyah radhiyallahu anha memegang kedua telapak tangan Rasulullah, kemudian dibacai oleh Aisyah. Dibacai telapak tangannya Rasulullah tadi itu, kemudian diusap-usapkan ke badannya Rasulullah. Jadi biar ada ikut campur dari Rasulullah itu sendiri untuk mengobati penyakitnya beliau. Tidak murni dari orang lain, karena memang ketika itu kondisinya tidak memungkinkan bagi Rasulullah SAW untuk meruqyah secara mandiri tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi kalau itu mungkin, itu yang paling baik. Karena kita tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah penyempurna tauhid. Jadi alasan tidak dianjurkan minta ruqyah dan yang sejenisnya itu agar tauhid kita ini terpelihara, tidak berkurang kesempurnaannya. Nah. Oh. Bagaimana dengan kalung magnet yang liontinnya ada lafaz Allah yang katanya dapat untuk terapi kesehatan dan relaksasi? Apakah itu termasuk syirik? Ya, buktikan dulu. Ada penjelasan ilmiah? Itu yang pertama. Ini kalau enggak pakai ada kata Allah malah enggak apa-apa. Dari sisi karena enggak dipakai untuk masuk ke tempat-tempat yang tidak layak. Ya, orang masa mau melepas kalung ketika masuk ke toilet. Ya. Kan tidak layak gitu loh. Tempat-tempat seperti itu menggunakan sesuatu yang tertulis di situ nama Allah. Jadi tidak ada, malah saya khawatir jadi jimat nanti ini. Karena di masa sahabat tuh ada orang menjadikan Al-Qur'an atau ayat-ayat tertentu sebagai jimat. Nah, ini penyalahgunaan Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak diturunkan untuk seperti itu. Mushaf kecil, nggo kalungan. Ya, kecil sekali. Jadi buat kalungan. Tujuannya apa? Mushaf bukan untuk dijadikan kalung, bukan. Lafaz Allah itu bukan untuk diukir-ukir, di apa namanya, di kalung, di tembok, bikin kaligrafi, bukan. Ya. Kalau memang itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan dirasakan khasiatnya, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Dan tujuannya, kesehatannya apa dulu gitu loh. Kesehatan ini masih umum. Apa? Melancarkan sirkulasi darah. Bisa enggak dijelaskan secara ilmiah? Misalnya, pakai kalung untuk ngobatin sakit gigi. Ya, masuk akal enggak? Jauh ya. Kalung di mana, gigi di mana? Ya, pakai kalung buat ngobati apa lagi misalnya, asam urat. Nah, ini terlalu jauh gitu loh. Harus ada korelasi ilmiah lah. Jadi kalau orang itu mengklaim ini bisa menyembuhkan begini, begini, begini, jangan, nanti dulu. Siapa dia? Ahlinya? Sudah ada yang membuktikan? Kalau belum, jangan. Apa hukum menggunakan janur saat pernikahan? Nanti kan saya sudah tanya, tujuannya apa? Kalau itu sekedar tanda saja, ini ada tempat orang menikah di sini, dan ada dannya nih, dan janur itu tidak digunakan oleh kalangan non muslim sebagai tanda juga, sebagai ciri khas mereka. Di Bali soalnya janur di mana-mana, saya lihat di rumah-rumah penduduk itu janur di mana-mana, mau ada nikah mau nggak ada nikah itu dipasang terus. Nah, kalau itu sudah menjadi ciri khas mereka, tidak boleh. Bukan karena masang janur itu syirik, tapi karena itu merupakan tiru-tiru, tasyabbuh. Lalu apa yang harus kita lakukan jika orang tua sebagai sahibul hajah belum bisa menerima penjelasan kita kalau seumpama penggunaan janur itu merupakan syirik? Ya, kalau anti atau antum sudah menjelaskan seperti itu dan tidak bisa lebih dari memberikan pengingkaran secara lisan, ya sudah, itu yang wajib dilakukan semaksimal apa yang dia bisa lakukan. Karena ini masalahnya dengan orang tua, dia nggak punya supremasi, nggak punya hegemoni, nggak punya kekuasaan terhadap orang tuanya. Apakah kita sebagai pihak yang menikah juga menanggung dosa syirik? Ya tidak, tidak. Nah, kecuali kalau semua biayanya antum yang nanggung. Ya, orang tua hanya formalitas saja. Ya jangan mau kalau itu dialokasikan untuk pasang janur. Kalau dia juga mengeluarkan biaya, tahu nih untuk beli janur, dia tidak protes, dia membiarkan saja, ya bisa terkena dosa. Tapi bukan dosa syirik. Selama yang bersangkutan mengingkari dalam hati, itu tidak termasuk dosa syirik. Karena yang berbuat di sini kan orang lain gitu loh, bukan dia secara langsung. Bagaimana membedakan ruqyah syar'i dengan ruqyah yang syirik, sedangkan kita tidak tahu seluruh arti doa yang ustaz bacakan untuk ruqyah? Ya, tinggal cari rujukan yang jelas. Banyak kok buku-buku yang mengajarkan ruqyah syar'iyah yang ditulis oleh orang-orang yang jelas akidahnya, manhajnya lurus. Jangan beli mujarobat. Ada mujarobat, beli ngon kauman sana ya. Itu na'udzubillah isinya macam-macam itu. Yang jelas gitu loh. Judul bukunya kan jelas, ruqyah syar'iyah. Bacaannya apa? Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Lafaz-lafaznya jelas, mintanya sama Allah. Kalau baca ini 1000 kali, baca ini sekian kali. Nah, ini perlu kita waspadai, tanyakan kepada orang yang mengerti. Itu syar'i ataukah tidak syar'i? Bagaimana cara meyakinkan ortu jika budaya tersebut syirik? Budaya apa yang dimaksud di sini? Dia enggak sebut budayanya. Budaya apa dulu? Padahal sudah disampaikan bahwa hal tersebut syirik. Masalahnya meyakinkan ini bukan wewenang kita ya. Meyakinkan itu tidak bisa menjadi jaminan. Rasulullah pun tidak berhasil, SAW tidak berhasil meyakinkan semua orang. Karena banyak yang tidak berubah keyakinannya. sampai mereka mati. Nah, keyakinan itu kan gaib masalahnya. Orang mungkin mantuk-mantuk dikasih tahu. Tapi apakah dia yakin? Enggak tahu juga. Ya. Ini di luar wewenang kita. Yang wajib adalah sampaikan penjelasan itu dengan cara yang bisa difahami. Andai yang bersangkutan mau paham. Kalau dia tidak mau paham, masa bodoh, bukan urusan antum. Antum enggak dipaksa untuk dipaksa-paksa. Ayo, dengarkan dulu. Oh enggak. Dia enggak mendengarkan, ya sudah. Kita sampaikan dengan bahasa yang orang itu paham. Dia orang Indonesia, sampaikan dengan bahasa Indonesia. Orang pedalaman, mana gitu, dia enggak paham bahasa Indonesia. Ya, minta tolong orang yang memahami bahasa orang tersebut agar menyampaikannya. Itu saja. Itu tugas kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Baik. Ini terakhir. Bagaimana jika satu desa melakukan dosa besar setiap hari? Seperti pemberi sesajen ke sawah-sawah saat panen padi, menolak sawan orang yang meninggal dan beranggapan bahwa kedukun itu diperbolehkan, apakah satu desa tersebut akan dikenakan bala atau musibah di mana desa tersebut masih kejawen? Ya, kita menghukumi berdasarkan yang zahir. Intinya seperti itu. Allah mau kenakan bala kepada mereka sekarang atau nanti, itu terserah Allah. Ya. Kadang Allah kenakan, kadang tidak. Tidak dikenai itu bukan berarti mereka benar. Itu sebagai ujian juga buat keimanan. Ya. Allah itu menguji. Allah sudah menjelaskan kok. Rasulullah bilang itu tidak menyembah kecuali kelemahan. Loh, itu tetap kuat tuh, tetap kebal peluru. Nah, itu ujian buat kita. Siapa yang lebih kau percayai? Firman Allah, hadis Rasulullah SAW, ataukah apa yang sepintas engkau lihat seperti itu? Karena sihir itu buktinya memang memberikan ilusi. Ya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fa'alqau hibalahum wa 'isiyahum. Mereka melemparkan hibal, itu potongan-potongan tali dan tongkat-tongkat. Bukan ular yang dilempar, tapi dilihat sebagai ular. Dilihat seperti ular yang merayat cepat. Ya, itu menurut pandangan kamu. Yang itu memang bisa dikelabui. Tapi hakikatnya seperti apa? Allah sudah jelaskan, itu pembohong, mereka itu pendusta, tidak akan beruntung. Lah, mau percaya sama siapa? Gitu aja. Selesai. Mau percaya sama Allah atau mau percaya kepada perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan penduduk desa tersebut diazab oleh Allah, bukan berarti hadis ini salah. Bukan berarti perbuatan mereka itu tidak syirik, tetap syirik. Udah jelas dia tahu kan di sini sesajen, itu jelas itu. Jelas perbuatan syirik, syirik akbar. Bahwa kedukun itu diperbolehkan, Rasulullah bilang tidak boleh, dia bilang boleh, ini kufur, riddah. Kalau sudah tahu tentang larangannya, kalau belum tahu ya dia jahil. Jadi beda antara kekufuran karena terjerumusnya seseorang ke dalam syirik dengan kekufuran karena faktor lain. Karena enggak tahu kalau ada larangan itu, dianggap tidak ada larangan. Oh, boleh. Dia enggak tahu kalau ada larangan. Ya, ini kufur karena mengingkari sesuatu yang harusnya diimani. Bukan karena perbuatan syirik. Jadi sebab-sebab kufur itu beda-beda. Yang dibahas di sini adalah kapan kita disuruh memperlakukan seseorang berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, ini ketika kita melihat terjerumusnya seseorang atau komunitas atau kelompok atau masyarakat ke dalam perbuatan syirik akbar. Maka sekedar fenomena syirik akbar itu sudah merupakan alasan kuat bahwasanya mereka masih berbuat syirik. Karena memang tidak bisa ketemu antara tauhid dengan syirik akbar. Kalau antara tauhid dengan kejahilan seseorang kepada salah satu larangan Allah. Dia bertauhid tapi dia enggak tahu kalau bunga bank itu riba. Banyak enggak? Banyak. Apa kita mau anggap kafir? Tidak. Dia belum tahu. Dia tahu riba itu haram, tapi dia enggak tahu kalau bunga bank itu riba umpamanya. Dia enggak tahu kalau pinjam uang di bank dengan membayar berlebih itu riba. Tapi yang dia yakini riba itu haram. Nah, ini beda lagi statusnya. Kalau sudah jelas-jelas itu perbuatan syirik, yang itu syirik akbar, maka banyak ulama yang tidak memberikan uzur, tidak memberikan toleransi. Tapi itu secara hukum dunia saja. Hukum akhirat bukan urusan kita. Ya, apakah mereka masuk surga atau masuk neraka, itu urusannya Allah SWT. Ya, secara umum orang musyrik masuk neraka secara umum. Tapi apakah seluruh penduduk dosa desa itu masuk neraka semua? Allahu a'lam. Karena mungkin aja mereka bertobat nantinya, ya. Atau karena mereka belum ada yang memberitahu. Tapi perbuatan itu perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.